lama ku pendamkan menjadi rasa naluri. Panah cintaku tembusi sifatmu itu. Riwayatmu ku satukan di dalam hati. Carilah aku di awal mula, di akhir tiada.